meringankan beban saudaranya. Siapa yang membantu meringankan kesusahan saudaranya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan meringankan kesusahan-kesusahannya nanti yaumul qiyamah. Masya Allah. وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَرَهُ اللَّهُ أَوْ يَسَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. Dan siapa yang memudahkan atas orang yang kesulitan, dengan makna siapa yang memberi tempo bagi orang yang kesusahan belum bisa membayar hutangnya, maka niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kemudahan baginya di dunia dan di akhirat. Wa man satara musliman, siapa yang menutupi aib saudaranya, satarahu Allahu fi dunya wal akhirah, niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan tutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala selalu di dalam keadaan menolong hambanya selama hamba itu menolong saudaranya. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Kebaikan yang berkait dengan orang lain, apalagi saudaranya, maka nilainya lebih tinggi daripada ibadah-ibadah sunnah yang lainnya. Dikisahkan, diceritakan oleh seseorang sahabat kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, si fulanah, fulanah itu beribadah sholat malam, berpuasa di siang hari, dan bersedekah. Tetapi yu'dhi jarahu bilisanih, tetapi dia menyakiti tetangganya dengan lidahnya. Kata Nabi, la khaira fih, la khaira fih, enggak ada kebaikan padanya. Kemudian diceritakan lagi seorang wanita. Ada seorang wanita, si fulanah, yang sholatnya hanya 5 waktunya. Dan tidak berpuasa sunnah. Tetapi dia baik kepada tetangganya. Dikatakan dia adalah orang yang baik. Ikhwan ibn a'azakumullah, orang yang tadi beribadah sholat malam dan puasa di siang harinya, dikatakan la khaira fih, hanya karena lidahnya yang mengganggu tetangganya, lidahnya yang menyakiti tetangganya. Maka disebut di sini beberapa perkara yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pahalanya min jinsil amal. Siapa yang memudahkan kesulitan saudaranya, siapa yang membantu memberikan jalan keluar dari kesulitan saudaranya, Allah akan memberikan jalan keluar dari kesulitannya nanti di hari kiamat. Tentunya lebih mengerikan nanti yaumul qiyamah. Siapa yang memudahkan bagi orang yang kesulitan, siapa yang memberi tempo saudaranya yang belum bisa membayar hutangnya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memudahkannya di dunia dan di akhirat. Wa man satara musliman, dan siapa yang menjaga aib saudaranya, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Dan Allah selalu menolong hambanya selama hamba itu menolong saudaranya. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kebaikan yang diberikan kepada saudara, sesama muslim, sesama ahlus sunnah, akan membuahkan saling cinta. Di dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda, tahadu tahabu, saling memberi hadiah, kalian akan saling mencintai. Dan juga Rasulullah SAW mengatakan, man sana'a laka ma'rufan falyukafi'u. Siapa yang memberikan kebaikan kepadamu, maka imbangilah dengan kebaikan yang seimbang. Maknanya, seorang yang diberi kebaikan akan muncul kecintaannya dan akan semangat untuk membalas juga dengan kebaikan. Dan itulah perangkat berikutnya dari perangkat-perangkat ukhuwah. Tidak akan bisa menyatukan, mempersaudarakan sekian orang yang mereka saling mengacuhkan. Bahkan saling menjatuhkan. Bahkan saling merendahkan. Kapan akan bisa bersatu? Abadan. Tidak akan mungkin bisa terjinakkan hati-hati mereka. Ikhwan ibn a'azakumullah. Kalimat di mulut mudah. Tetapi pengamalannya yang susah. Kita bersaudara, na'am. Kita tidak boleh berpecah, tidak boleh berpecah, na'am. Tetapi apa yang kamu kerjakan memecah belah kaum muslimin. Apa yang kamu ucapkan memporak-porandakan barisan salafiyin. Apa yang kamu perbuat yang bertentangan dengan hikmah, bertentangan dengan muasah, bertentangan dengan apa yang diajarkan dalam sunnah. Maka tentunya barakallahu fikum akan justru membuat keretakan, bukan menyatukan. Mulut dengan amal, kalau serasi, berarti dia ikhlas. Tetapi kalau ucapan dengan pengamalan berbeda, maka itu tanda kalau itu hanya kamuflase. Kalimatnya, mulutnya hanya berpura-pura. Menunjukkan saya hikmah, saya bijak. Ikhwan ibn a'azakullahu muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Dicontohkan beberapa contoh bagaimana mereka para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in dalam bersaudara. Dari Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, qadima alaina Abdurrahman ibn Auf. Datang kepada kami Abdurrahman ibn Auf, wa akhan nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bainahu wa baina Sa'ad ibn Rabi'. Datang Abdurrahman ibn Auf dan Rasulullah SAW mempersaudarakannya dengan Sa'ad ibn Rabi'. Wa kana kathirul mal. Dan Sa'ad ibn Rabi' orang yang banyak hartanya. Maka berkata Sa'ad, qad 'alimatil ansaru anni min aktsariha malan. Orang-orang Ansar tahu bahwa aku adalah yang paling kaya, yang paling banyak hartanya. Sa'uqassim mali baini wa bainaka syatrain. Kami akan membagi, saya akan membagi denganmu hartaku ini separuh-separuh. Walim ra'atan, dan aku memiliki dua orang wanita. Fanzur a'jabahuma ilaika fa'utalliquha. Lihatlah mana yang kamu tertarik, aku ceraikan dia. Dan kemudian ketika sudah lewat masa iddahnya, kau nikahi dia. Ditawarkan kepada Abdurrahman ibn Auf. Maka dijawab oleh Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu ta'ala anhu, barakallahu laka fi ahlika wa mahlik. Semoga Allah berikan barakah kepada keluargamu dan hartamu. Duluni ala suq. Tunjuki aku pasar. Hatta idha khallat, ikhwan ibn a'azakumullah, fakharaja ila suqi bani Qainuqa. Ditunjukkanlah pasar. Dan kemudian beliau keluar ke pasar bani Qainuqa. Faba'a washtara. Abdurrahman ibn Auf berdagang, membeli dan menjual. Farabiha. Tiba-tiba mendapatkan untung. Mendapatkan untung. Falam yarji yawma idzin hatta afdala syai'an min samnin wa aqab. Tidaklah pulang pada hari itu kecuali dia membawa keuntungan dalam bentuk samin dan aqd, susu yang dikeringkan. Falam yalbath illa yasiran, dan tidak berapa lama hatta jaa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tidak berapa lama ketika datang Rasulullah sallam melihat beliau Abdurrahman ibn Auf, beliau melihat wadarun min sufrah, melihat satu keharum-haruman atau minyak wangi, tapi yang berwarna, yang ada di lehernya. Maka Nabi berkata, Mahyam, Mahyam, ucapan untuk menerangkan, terangkan padaku, ada apa yang terjadi padamu dari kegembiraan. Jadi, kabarkan kegembiraanmu. Karena minyak wangi yang berwarna tidak dipakai kecuali oleh wanita. Kebetulan melekat di salah satu dari leher beliau. Rasulullah tersenyum, berarti dia baru menikah. Mahyam. Dijawab oleh Abdurrahman ibn Auf, ya Rasulullah, tazawajtu imra'atan minal ansar. Aku sudah menikahi wanita dari kalangan ansar. Qala wa ma suqta ilaiha. Apa yang kamu berikan kepadanya? Qala wazna nawatin min dahab. Aku berikan kepadanya sebiji kurma emas atau seberat biji kurma emas. Faqala awlim walau bisyah. Adakalah walimah walaupun dengan satu ekor kambing. Ikhwani fiddin a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang satu sahabat dari kalangan Ansar, begitu merasakan apa yang dirasakan saudaranya yang hijrah dari Mekah ke Madinah, yang meninggalkan harta bendanya, yang tadinya beliau dalam keadaan kaya, tapi ditinggalkan semuanya di Mekah. Maka beliau berkata, aku bagi hartaku dengan engkau. Dan satu lagi sahabatnya, Abdurrahman ibn Auf, bukan orang yang tamak. Bukan kemudian, sini. Tidak. Tapi dia tolak dengan baik. Semoga Allah berikan barakah pada hartamu. Tunjukkan aku pasar. Aku akan berupaya. Aku akan berusaha. Ikhwan ibn na'azakum, akhirnya beliau berdagang dan kemudian maju. Masya Allah. Sehingga sebentar saja dia bisa membeli emas. Ya, sebiji korma untuk melamar seorang wanita dari kalangan Ansar. Ikhwan ibn na'azakum, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Syahid. Yang lainnya, selain kebaikan orang Ansar tadi, dan tawarannya adalah Rasulullah SAW yang ikut senang dengan kesenangan saudaranya. Mahyam. Gembira dengan saudaranya sudah menikah. Masya Allah. Ceritakan apa yang terjadi. Ada apa denganmu? Sepertinya engkau sudah menikah. Iya ya Rasulullah, aku sudah menikah. Dengan apa engkau berikan maharnya? Dengan sebiji korma emas. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Gembira dengan gembira saudaranya. Sedih dengan kesedihan saudaranya dan berupaya untuk membantunya. Sedih dengan kesedihan saudaranya adalah contoh sahabat tadi, sahabat Sa'ad ibn Rabi'ah. Kasihan beliau, tidak punya apa-apa. Hijrah dalam keadaan orang-orang Quraisy melarang untuk membawa harta benda. Kalian berdagang, kalian berupaya, kalian berusaha di sini, maka tidak boleh membawa harta kalian keluar dari Mekkah. Maka beliau katakan, aku bagi hartaku denganmu. Ikhwan ibn na'azakumullah. Sedangkan kegembiraan, karena kegembiraan saudaranya, Rasulullah SAW kepada Rahman ibn Auf, Mahyam, kabarkan padaku, apa yang terjadi padamu. Ikhwan ibn na'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Diriwayatkan pula, dari Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, kana an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam dzakara Khadijah wa athna alaiha. Kata Aisyah, Rasulullah sallam sering memuji Khadijah dan menyanjungnya. Fa ahsana ats-tsana, dengan sangat bagus pujian. Qalat faghirtu yawman, pada satu hari akhirnya aku cemburu. Dan aku berkata, ma aktsara ma tadhkur hamra asy-syadaq. Kamu sering sekali menyebut wanita tua itu, astagfirullah. Kalimat yang keluar karena kecemburuan. Qad abdalaka Allahu 'azza wa jalla khairan minha. Bukankah Allah telah menggantikan dia dengan yang lebih baik? Maka kata Nabi, ma abdalanillahu 'azza wa jalla khairan minha. Tidak. Allah tidak menggantikannya yang lebih baik dari dia. Asyahid, kalimat Nabi terhadap Khadijah. Tidak. Allah tidak menggantikan yang lebih baik dari dia. Dia beriman kepadaku dikala manusia semuanya kufur. Dia percaya kepadaku di mana manusia seluruhnya mendustakan aku. Wa wasatni bima liha idza harramanin nas. Ini yang saya katakan muasah. Dan ini yang sedang kita bahas. Wa wasatni dan bermuasah, mendukungku, membantuku dengan hartanya. It harramanin nas, ketika manusia tidak mendukungku, tidak membantuku. Warazaqanillahu azza wa jal waladaha, dan Allah berikan bagiku anak-anak dari dia, sedangkan Allah tidak berikan dari istri-istri yang lain. Ikhwan ibn na'azakumullah, itu al-muasah. Nabi sebut sebagai kelebihan. Wa wasatni, membantu aku dengan hartanya dan miliknya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, saling mendukung, saling membantu. Ada tiga tingkatan al-muasah. Adnaha, yang paling rendahnya dari al-muasah adalah antaquma bihajati akhika bifadli malik. Yang paling rendahnya adalah engkau membantu saudaramu dengan kelebihan hartamu. Engkau membantu saudaramu dengan kelebihan hartamu. Atsaniyah, yang kedua, yang lebih tinggi di atasnya, antunzilahu manzilata nafsik wa tarda bimusyarakatihi iyyaka fi malik. Engkau dudukkan saudaramu seperti kedudukan dirimu. Hartamu, hartanya dia. Wa tarda bimusyarakatihi iyyaka fi malik, dan ridha kalau dia ikut bersamamu dalam menggunakan hartamu. Ini baru kedua. Yang lebih tinggi lagi adalah yang ketiga. Sedangkan yang ketiga adalah antu'thirahu ala nafsik. Engkau lebih mementingkan saudaramu daripada dirimu. Inilah kelebihan para sahabat Ansar radhiyallahu ta'ala anhum jami'an. Rasulullah SAW mendoakannya, Allahumma arhamil Ansar wa abna'il Ansar wa abna'i abna'il Ansar. Ya Allah, rahmatilah orang-orang Ansar dan anak-anaknya orang-orang Ansar dan anak-anaknya anak-anak orang-orang Ansar. Tiga generasi didoakan dengan rahmat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allah katakan tentang mereka, walladzina tabawwa'ud dar wal iman min qablihim. Dan mereka yang mempersiapkan tempat dan keimanan sebelum datangnya muhajirin. Yuhibbuna man hajara ilaihim, cinta dengan orang yang hijrah kepadanya. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa, lebih mementingkan saudaranya daripada diri mereka sendiri, walaupun diri mereka sendiri sangat berhajat kepadanya, tapi lebih mementingkan orang lain. Kata salah seorang mereka, orang-orang Ansar bertanya pada keluarganya, apakah ada makanan? Tidak ada, kecuali kutu auladik, kecuali makanan anak-anakmu malam ini. Tidurkan anak-anak. Kemudian dia panggil, dia undang orang-orang Ansar tadi makan di rumahnya. Dan dia berpura-pura makan, padahal dia tidak makan. Hanya ingin menemani mereka seakan-akan ikut makan, padahal dia tidak makan. Ikhwan ibnina azakumullah, yuthiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. وَمَنْ يُوْقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Orang yang bisa mengalahkan kebakhilan dirinya, maka merekalah orang-orang yang memiliki atau orang-orang yang dikatakan muflih, akan mendapatkan falah. إِخْوَانِ فِي الدِّينَ عَزَكُمُ اللَّهُ كُمْ مُسْلِمِنْ رَحِمَنِي وَرَحِمَكُمُ اللَّهُ. Disebutkan dalam riwayat yang lain, kisah sahabat yang mulia Ka'ab ibn Malik radhiyallahu taala anhu, annahu taqadha ibna Abi Jadrab dainan lahu alayh. Dia berhutang kepada, atau dia menagih hutang kepada seorang yang bernama Ibni Abi Jadrab dainan lahu alayh. Fi ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa huwa fi baitihi, dan dia ada di rumahnya. Fa kharaja ilaihi ma Rasulullah sallam, maka Rasulullah sallam keluar menemui keduanya, yang satu sedang ditagih, yang satu yang menagih. Hatta kashafa sahfa hujratihi wa nada ya Ka'ab ibn Malik, ya Ka'ab. Rasulullah memanggilnya, ya Ka'ab, ya Ka'ab. Qala labbaika ya Rasulullah, aku penuhi panggilanmu ya Rasulullah. Fa asyara ilaihi, maka Nabi pun mengisyaratkan kepadanya, dha'ash shatr min dainik, kurangi separuh dari hutangmu. Yani jangan diambil seluruhnya, separuhnya. Qala Ka'ab, qad fa'altu ya Rasulullah, aku sudah lakukan ya Rasulullah. Artinya dia turuti, dia hanya mengambilnya separuhnya. Qala Rasulullah sallam, qum faqdihi, bangun, bayarkan padanya separuhnya. Ikhwan ibn a'azakumullah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan, man anzara ala mu'sirin aw wada'a anhu adallallahu fi dhillih. Kata Rasulullah sallam, siapa yang memberikan tempo pada orang yang kesulitan membayar hutang, atau menggugurkannya, menghalalkannya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menaunginya nanti yaumal qiyamah di dalam naungannya. Ikhwanul fiddin a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan naungan kepadanya, yauma la dhilla illa dhillu, di masa enggak ada naungan lain kecuali naungan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa an Hudzaifah, diriwayatkan pula dari Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu ta'ala anhu, qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, talaqqatil malaikatu ruha rajulin mimman kana qablakum. Malaikat mencabut ruh seseorang dari kalangan orang-orang sebelum kalian. Faqalu, kemudian mereka berkata, a'malta minal khairi syai'an, apakah engkau pernah berbuat baik sesuatu? Qala la, orang tadi menjawab tidak. Qalu, mereka berkata, tadhakkar, ingat-ingat, apakah engkau pernah berbuat baik? Qala kuntu udayinun nas fa'amuru fityani an yandura al-mu'sir wa yatajawazu. Aku memberikan hutang pada beberapa orang, kemudian aku perintahkan anak-anakku untuk menagihnya dan untuk melihat siapa yang kesusahan, maka maklumi dia. Wa yatajawazu anil musir, yakni memaklumi dan memberikan tempo kepada orang yang masih kesusahan untuk membayar hutang. Maka malaikat tadi berkata, qala Allah subhanahu wa ta'ala tajawwazu. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, aku lebih berhak aku maklumi dia dari semua kesalahan-kesalahannya. Ikhwan ibn a'azakumullah, orang yang memaklumi saudaranya, Allah akan memaklumi kesalahan-kesalahannya. Orang yang memaafkan orang lain, maka Allah akan memaafkannya. Laisa minal hikmah, bukan termasuk hikmah, dendam. Dan kemudian berupaya untuk balas dendam. Itu barakallahu fikum, laisa minal hikmah. Dan itu tidak merajut ukhuwah, tetapi merusak ukhuwah. Nuwasil insyaAllah ba'da salatul maghrib bi'idlahi ta'ala wallahu ta'ala alam bis-sawab wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kathira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.